Zakia Bazar. Apa di antara nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya? Apa artinya? Azm al-umur, apa? Yang berat. Nah, di antara nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya adalah seperti yang disebutkan tadi. Beramal ma'ruf nahi munkar. Wa'mur bil'urf wanha 'anil munkar. Dan ini adalah ciri umat Islam ini sebagai sebaik-baik umat. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang diberikan untuk manusia. Kalian beramar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Kemudian beliau berpesan, wasbir 'ala ma asabak, dan sabarlah atas apa yang menimpamu dari musibah. Disebutkan perintah sabar atas musibah setelah perintah amar ma'ruf nahi munkar, itu menunjukkan apa? Bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu orang yang melaksanakannya, mengamalkannya akan dihadapkan oleh banyak-banyak cobaan. Sebagaimana yang menimpa para nabi dan para rasul. Maka dari itu diperintahkan untuk sabar. Dan Allah katakan dalam lanjutannya, inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk dari perkara yang berat. Naam. Wal jazaa min jinsil amal. Dan balasannya sesuai dengan jenis amalnya. Semakin berat amalan tadi, bila seseorang mampu melakukannya dengan sebaik-baiknya, maka tentunya ganjarannya pun akan sangat besar. Apa di antara nasihat Luqman Al-Hakim yang lainnya? Tadi naam. Ya bunayya la tusyrikillah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, berbuat syirik. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Maka ini hendaknya perkara yang harusnya disuarakan oleh orang-orang yang menginginkan keadilan. Yang mengajak masyarakatnya untuk menegakkan keadilan. Ketahuilah bahwa keadilan yang paling adil itu adalah at-tauhid. Maka bila kalian menginginkan keadilan yang sesungguhnya, berikanlah terlebih dahulu apa yang menjadi hak Allah atas hambanya, yaitu untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak berbuat syirik. Apabila ditegakkan tauhid ini dan diperangi yang namanya kesyirikan dengan segala macam bentuk dan modelnya, maka akan tegaklah yang namanya keadilan. Dan ingatlah, keadilan itu bukan artinya sama rata. Tapi keadilan itu adalah hikmah, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan kepada yang berhak apa yang menjadi haknya. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Yang mukmin dikatakan mukmin, yang kafir dikatakan kafir. Yang lurus dikatakan lurus, yang menyimpang dikatakan menyimpang. Nah, ini nasihat Luqman Al-Hakim pada anaknya. Yang lainnya, Rahim. Agung. Apa nasihat Luqman Al-Hakim yang lainnya? Haris. Ali. Habib. Yang lainnya? Pak Abu Ahmad. Terus? Naam. Ahsan. Yaitu termasuk dari nasihatnya adalah dia berpesan kepada anaknya, ya bunayya, innaha intakum mithqala habbatin min khardalin. Duhai anakku, sesungguhnya bila kamu itu wujudmu seperti satu biji yang kecil, yang halus. Fatakun fi sakhra, kemudian kamu ada di batu. Au fis samawati au fil ard, atau ada di langit atau di bumi. Ya'ti bihi Allah, niscaya Allah mampu untuk mendatangkannya, menemukannya. Sekecil apapun benda tadi, sehalus apapun benda tadi, dimanapun dia bersembunyi, Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk mendatangkannya. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah maha halus, lagi maha mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Diajarkan di sini, yaitu prinsip muraqabatullah. Selalu merasa diawasi Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah sifat dan akidah bahkan yang sangat penting dan utama. Ditanamkan untuk setiap pribadi muslim sejak dini, yaitu hendaknya setiap kita, setiap muslim sejak dini, sejak kecil, menanamkan pada diri kita prinsip muraqabatullah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi kita, melihat perbuatan kita, mendengar apa yang kita ucapkan, mencatatnya, mengetahuinya, dan tentunya menyiapkan untuk kita apa? Balasannya. Dengan tertanamnya sifat muraqabatullah, maka ada dua faedahnya. Yang paling penting yaitu, seorang muslim tadi akan dia bersemangat berbuat baik, karena dia tahu Allah pasti mengetahui perbuatan dia, sehingga dia berharap balasan darinya. Walaupun orang lain tidak mengetahuinya, tidak menganggapnya, tidak menghargainya, dia tahu Allah pasti apa? Mengetahuinya, mencatatnya, dan menyiapkan untuknya balasan. Faedah yang kedua adalah dengan tertanamnya muraqabatullah pada dirinya, maka dia akan menjadi hamba yang selalu takut kepada Allah. Kenapa? Tidak bisa dia bersembunyi dari Allah Ta'ala. Betapapun dia bersembunyi di tempat yang paling sunyi, untuk berbuat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah taala mengetahuinya, melihatnya, mendengarnya, mencatatnya, dan tentunya menyiapkan untuk dia balasan yang semisal, setimpal. Kalau mungkin dia bisa bersembunyi dari manusia, menutupi keburukannya, kekurangannya, tapi dia tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan untuk selamat dari murka Allah, dari hukumannya, kecuali dengan kita bertaqarrub kepadanya, mendekatkan diri kepadanya, tunduk pasrah kepadanya, menyerah. Karena tidak bisa kita lari daripadanya. Nah, la man jaminka illa ilaik. Tidak ada tempat selamat darimu ya Allah, kecuali dengan kembali kepadamu. Nah, apa nasihat Luqman al-Hakim yang lainnya? Abu Daud. Enam. Termasuk dari nasihat Luqman al-Hakim yang lainnya adalah birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Enam. Wabil walidain ihsana. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, dan seringkali disebutkan dalam Al-Quran secara bergandengan perintah bertauhid, larangan berbuat syirik dengan perintah berbuat baik pada orang tua dan larangan durhaka kepadanya. Dijelaskan oleh para ulama kita apa hikmahnya? Hikmahnya menunjukkan bahwa sebesar-besar hak manusia ya, atas sesamanya adalah orang tua atas anaknya. Nah, itu hikmahnya. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang memiliki orang tua yang masih hidup, maka gunakan kesempatan ini untuk berbuat baik kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Karena ini adalah kesempatanmu untuk meraih jannah Allah Subhanahu wa taala, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ridha Allah fi ridha al-walid wa sakhatullah fi sakhatil walid. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah juga ada pada murka kedua orang tuanya. Naam. Yang lainnya. Naam, wala tusair khaddaka linnas. Jangan kamu palingkan ya pipimu ya dari manusia. Wala tusair khaddaka linnas. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan bergaya. Sesungguhnya Allah taala tidak menyukai orang yang mukhtalin fakhur, yang bergaya lagi bangga. Ini sifat sombong, baik dalam bentuk ucapan ya, itu namanya fakhur, atau sifat sombong yang dalam bentuk tindakan, yaitu khuyala. Naam. Mukhtal. Ini semua apa? Perkara yang hendaknya dijauhi. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya tidaklah seorang itu bisa masuk surga apabila masih ada pada dirinya kesombongan walaupun seberat darah. Sehingga bersihkanlah jiwa kita, ucapan kita dan tindakan kita dari perbuatan ini. Naam. Al-khuyala dan al-fakhr. Dua-duanya adalah jenis kesombongan. Khuyala itu adalah sombong dalam tindakan. Gaya. Ya. Yang kedua adalah al-fakhr. Bentuk kesombongan dalam ucapan. Naam. yang lainnya. Ya benar. Nah, termasuk juga dari nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya adalah waqsid fi masyik, dan sederhanalah di dalam jalanmu. Kalau jalan itu jangan terlalu lambat, ya, yang akhirnya apa? Membuat waktumu habis. Dan jangan pula apa? Tergesa-gesa. Tapi sederhanalah di dalam berjalan. Jalan seakan-akan apa? Bumi ini ringan. Ya. Sebagaimana sifat jalannya Nabi SAW yang tadi siang kita baca, ya. Bahwa di antara sifat Nabi SAW itu, kalau berjalan, berjalan dengan ringan. Ya. Seakan-akan bumi ini apa? Tanah yang turun. Begitu. Sehingga jalannya ringan. Tidak berlambat-lambat, tapi tidak pula apa? Tergesa-gesa. Nah. Dan ini banyak sekali apa? Hikmahnya. Kemudian waddud min sautik, rendahkanlah suaramu. Ini nasihat walaupun tertuju kepada putra dari Luqman Al-Hakim, akan tetapi berlaku juga untuk semua kita. Baik yang muslimin maupun yang muslimat, yang lelaki maupun yang perempuan, apalagi yang perempuan, harusnya lebih apa? Malu terhadap suaranya. Waghdud min sautik, rendahkanlah suaramu. Inna ankaral aswati la sautil hamir, sesungguhnya seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai yang meringkik. Ya. Naam. Ini yang harus diingat terkhusus bagi yang jauh di sana untuk diperbaiki lagi adab yang satu ini. Apalagi di saat orang sedang ibadah. Ya. Naam. Maka ini termasuk bentuk apa? Idza'ul muslimin, mengganggu kaum muslimin. Idza'ul jar, mengganggu tetangga. Naam, bahkan Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah." Barang siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Sehingga mengganggu tetangga itu termasuk dari apa? Sesuatu yang mengurangi iman. Naam, hiasilah dirimu dengan sifatul haya, sifat malu. Wal haya'u khairun kullu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat malu itu semuanya baik. La ya'ti illa bi khair. Dalam sebagian riwayat, tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Naam. Semoga ini bermanfaat.